Oh man, okay, all right. Bangun pagi, dengar takbir, nonton TV ada berita banjir. Uang masih basah, baru cair. Cewek lo lihat gua langsung banjir. Gua keren, udah takdir. Udah mantep dari lo belum lahir. Karir gua, Tuhan yang setir. Mendingan lo gak usah banyak mikir. Ganti lagi, ganti, awas. Mendingan lo semua pada minggir. Lo tetap jadi fakir, gak berhasil. Sampai pantat belah pinggir. Lo cuma iri, gak mandiri. Mendingan langsung harakiri. Banyak gaya di klub, padahal masih suka colongan intisari. Lo pake baju partai, warna merah itu warna PDI. Lo pake baju bola, lo udah pantas jadi anak panti. Terlihat miskin, udah pasti, tapi dia paling anti. Dibiarin makin jadi, gak inget bapak dia langsung berhenti. Dia mau tobat, gak jadi, gara-gara menang kemarin judi. Langsung gak peduli beli baju Gucci, langsung share outfitnya di beranda FB. Yang penting flexing walau barang gak asli. Walau komo kayak curah bimoli, ditongkrongan lo cuma bahan bully. So gak denger, coba jadi tuli. Lagu lo gak jelas, lo gak ada kendali. Album isinya cuma tumpukan tai. Musik video berlagak punya nyali. Pas ketemu doi minta damai. CR kasih unjuk, leher gua sini bantai. Panggil basis lo gua santai. Mau main solo apa main partai. Gua sisain kepala lo semua di lantai. Gak goyang, gue gak akan lari. Panggil jagoan lo kemari. Pake beceng gua buat dia menari. Terus hilang gak bisa dicari. Terus hilang gak bisa dicari. Terus hilang gak bisa dicari.